Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu al-thalithu wa thalathuna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna, hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-33 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, di mana hadis tersebut isinya adalah Ani bani Abbasin radhiyallahu anhu, atau radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau yu'tan nasu bidakwahum, ya seandainya ya semua tuntutan manusia itu dipenuhi, ya dikabulkan, latta'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Ya. Ya, niscaya ya manusia atau orang-orang itu akan menuntut harta orang lain dan juga darah orang lain. Lakinnal bayyinata 'alal mutta'i. Akan tetapi ya bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuntut. Ya, wal yamina ala man ankara. Ya, dan orang yang mengingkari itu ya cukup bersumpah. Hadithun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahul Baihaqiyyu wa ghairuhu hakadha. Ya, Al-Baihaqi itu meriwayatkan hadis ini ya dan juga selain beliau dengan lafaz seperti ini. Wa ba'dahu fi sahihaini. Dan sebagian dari lafaz hadis ini itu ada di dalam As-Sahihain. Asy-syarhu penjelasannya, aslu hadzal hadithi kharrajahu fi sahihaini. Asal dari hadis ini itu diriwayatkan ya alif itsnain itu kembalinya kepada Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih beliau berdua. Min hadith ibni Juraijin, ya dari hadith ibnu Juraij. An ibni abi malikata. Ya. Dari ibnu abi malikah. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, dari ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya lau yu'tan nasu bidakwahum, ya seandainya ya tuntutan manusia itu dipenuhi, latta'a nasun dima'a rijalin wa amwalahun, ya latta'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum. Niscaya manusia itu akan menuntut darah ya orang-orang lain dan juga harta mereka. Walakinnal yamina 'alal mutta'a 'alaihi. Ya. Akan tetapi ya mutta'a 'alaihi ya orang yang dituntut itu ya harus bersumpah. Wallafdhu alladhi saqahu bihi syaikhu, ya dan lafad yang disebutkan oleh asy-syaikh yaitu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, saqahu bin-salahi qablahu fil ahadithil kulliyati, ya telah disebutkan ya sebelum beliau yaitu sebelum imam nawawi rahimahullahu ta'ala oleh Ibnu Salah dalam kitab beliau Al-Ahadithul kulliyatu. Waqala, dan Ibnu Shalah beliau mengatakan, rawahul baihaqiyu biisnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Waqad istadallal imamu Ahmadu. Ya, dan al-imam Ahmad itu telah berdalil, wa Abu Ubaidin, dan Abu Ubaid juga beliau berdalil, bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, berdalil dengan hadis atau dengan keadaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Ya, jadi sabda Nabi inilah yang digunakan sebagai dalil oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Ubaid. Yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, orang yang menuntut itu yang atau bukti itu didatangkan oleh orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man angkara. Dan sumpah itu diucapkan oleh orang yang mengingkari. Wa hadza yadullu ala anna al-lafdha sahihun muhtajjun bihi. Dan ini menunjukkan bahwa lafaz tersebut adalah lafaz yang sahih. Ya, muhtajjun bihi, yang dapat dijadikan hujjah dengan hadis tersebut atau dengan lafaz tersebut. Wa fil ma'na ahaditsu katsiratun. Dan yang semakna dengan ini itu ada banyak hadis. Fa fi sahihaini, maka di dalam as-sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, anil Asy'ats bin Qaisin, ya, dari Al-Asy'ats bin Qais, qala, beliau mengatakan, kana baini wa baina rajulin, maaf, kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin. Ya, antara saya dan antara seorang laki-laki itu saling berselisih, ya, mengenai sebuah sumur. Fakhtasamna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami itu mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syahidaka au yaminuhu. Ya. Datangkanlah dua orang saksi, ya, atau ia perlu bersumpah. Qultu, ya, maka saya, yaitu Al-Asy'ats bin Qais, beliau mengatakan, idzan yahlifu wa la yubali. Ya, jika demikian, ya, saya dia tinggal bersumpah dan tidak peduli. Ya, dia bisa bersumpah dan dia tidak peduli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa ala yaminin, ya, barang siapa yang bersumpah, yastahiqqu biha malan. Ya, yang dengan sumpah tersebut itu dia mendapatkan hartanya, atau memang bersumpah itu demi mendapatkan hartanya, huwa fiha fajirun. Ya, padahal dia itu, ya, fajir atau berdusta dengan sumpahnya tersebut. Ya, ha, kembali kepada yamin, ya, kepada sumpah. Ya, maka laqiyallahu, ya, maka dia akan, atau laqiyallaha, maka dia akan menjumpai Allah, wa huwa alaihi ghadbanu. Sedangkan Allah itu dalam keadaan, ya, murka kepada orang tersebut. Ya, jika orang bersumpah, ya, hanya untuk mendapatkan harta dan dia berdusta. Fa anzalallahu tasdiqa dzalika. maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat untuk membenarkan hal tersebut. Tsumma qara'a hadhil ayata. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji, ya janjinya dengan Allah, dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit. Maaf, dengan harga yang sedikit. Ya tsamanan qalila. Dalam surat Ali Imran ayat ke-77. Qala Ibnul Mundhiri, ya Ibnul Mundhir, beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi annal bayyinata 'alal mutta'i. Ya, para ulama itu telah berijma, ya bersepakat bahwa bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Wal yamina 'alal mutta'a 'alaihi. Ya, sedangkan sumpah itu ya diharuskan kepada orang yang mutta'a 'alaihi, orang yang tertuduh. Qala, ya kemudian Ibnul Mundhir beliau melanjutkan, wa ma'na qawlihi al-bayyinatu 'alal mutta'i, dan makna dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bukti harus didatangkan oleh orang yang menuntut, yakni, ya maksudnya adalah yastahiqqu biha madda'a. Ya, maka dengan bukti tersebut, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia tuntut. Li'annaha wajibatun 'alaihi. Ya, karena ha, yaitu mendatangkan bukti, itu adalah kewajiban baginya. Yu'khadhu biha. Ya, maka dengan bukti tersebut, dia dapat mengambil apa yang dia tuntut. Wa ma'na qawlihi, dan makna dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaminu alal mutta'a alaihi, dan sumpah itu wajib dilakukan oleh orang yang tertuduh, ay yabra'u biha. Ya, maksudnya untuk membebaskan diri dari tuduhan tersebut dengan sumpah. Li'annaha wajibatun 'alaihi, ya karena bersumpah itu adalah kewajiban baginya. Yu'khadhu biha 'ala kulli halin. Ya, maka dalam keadaan apapun, maka sumpah tersebut harus diterima. Intaha, ya sampai di sini ucapan dari Ibnul Mundhir rahimahullahu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mutta'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, bukti harus didatangkan oleh orang yang menuduh, ya, atau orang yang menuntut, wal yaminu 'ala man ankara. Dan sumpah wajib dilakukan oleh orang yang mengingkari, yang mengingkari tuntutannya. Innama urida bihi. Ya, sesungguhnya yang dimaksud dalam hadis ini, ya, hanyalah idza da'a 'ala rajulin ma yad'ihi li nafsihi. Ya, jika ya seseorang itu menuntut, ya, atau melakukan klaim terhadap orang yang mengklaim untuk dirinya sendiri. Wa yungkiru annahu liman idda'ahu 'alaihi, dan juga mengingkari bahwa orang lain tadi, ya, itu mengakui bahwa misalnya benda tersebut adalah miliknya, atau mengingkari apa yang dituntut oleh orang tersebut. Ya, jadi misalnya ya seseorang laki-laki itu untuk seorang laki-laki itu yang menuntut ya hak yang atau menuntut apa yang dimiliki orang lain, ya, dan juga mengatakan bahwa orang lain tersebut itu bukanlah pemiliknya, ya, itu hanya berlaku untuk yang seperti itu. Walihada qala fi awalil hadithi. Ya, dan oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awal hadith. Lau yu'tan nasu bidakwahum, latta'a rijalun tima'a qawmin wa amwalahum. Ya, seandainya ya, setiap orang itu tuntutannya dikabulkan, niscaya orang-orang akan menuntut. Ya. Menuntut darah orang lain dan juga harta mereka. Fa amma manidda'a ma laisa lahu mudda'in li nafsihi. Adapun jika seseorang itu yang melakukan klaim memiliki sesuatu yang tidak ada orang yang mengklaimnya, artinya tidak ada seorang yang memilikinya. Ya mungkirun lidakwahu. Ya, dan juga tidak ada orang yang mengingkari dakwaan orang tersebut. Fahadha ashalu minal awwali. Maka yang seperti ini, itu keadaannya lebih mudah dibandingkan yang awal tadi. Walabutta lil mudda'i huna min bayyinatin. Maka dalam keadaan ini, orang yang menuntut itu harus mendatangkan bukti. Walakin yuktafa minal bayyinati huna bima la yaktafi biha bidda'wa alal mudda'i li nafsihil mungkiri. Ya. Akan tetapi ya yuktafa minal bayyinati ya mencukupi dari bukti tersebut, ya artinya bukti tersebut itu dapat digantikan. Ya, bima la yuktafa biha fit ta'wa 'alal mutta'i nafsihil munkiri. Ya. Karena ini ya berbeda dengan artinya bukti yang diperlukan dalam kasus ini itu berbeda dengan bukti untuk kasus yang pertama, yaitu kasus di mana kita atau orang tersebut itu menuntut yang menuntut sesuatu yang sesuatu tersebut ada yang melakukan klaim bahwa itu ada pemiliknya. Artinya, ya, orang tersebut mengklaim memiliki benda yang ada pada orang lain, ya, dan orang lain itu juga menyatakan bahwa itu adalah miliknya. Ya, dan juga mengingkari dakwaan dari atau klaim dari orang yang pertama tersebut. Ya, maka di sini bukti yang diperlukan itu berbeda. Wa yashhadu lidzalika masailu. Ya, ada syahid atau ada pendukung yang mendukung hal tersebut. Ya. Ada beberapa permasalahan yang mendukung hal tersebut. Minha di antaranya al-luqatatu. Yaitu al-luqatah. Idza jaa man wasafaha. Ya. Luqatah itu adalah sesuatu yang ditemukan, barang temuan. Itu jika datang seseorang yang dapat menyifati barang tersebut. Fa innaha tudfa'u ilaihi bi ghairi bayyinatin bil ittifaqi. Maka barang tersebut itu, barang temuan tersebut langsung diberikan kepada orang tersebut yang bisa menyifati tadi tanpa perlu adanya bukti, ya bil ittifaqi, ya perkara ini disepakati oleh para ulama. Lakinna minhum man yaqulu yajuzu ad-daf'u idza ghalaba 'ala adh-dhanni sidquhu wa la yajibu. Ya, dan ada ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan memberikan barang temuan tersebut kepada orang yang datang. Ya, idza ghalaba 'ala adh-dhanni sidquhu. Jika ada sangkaan yang kuat bahwa orang tersebut itu jujur. Ya, wala yajibu, maka tidak wajib mendatangkan bukti. Kaqauli Syafi'i wa Abi Hanifah. Ini merupakan pendapat dari Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa minhum man yaqulu, dan di antara para ulama ada yang mengatakan yajibu daf'uha bi dzikril wasfil mutabiqi. Ya, tadi maksudnya yang tidak diwajibkan adalah tidak diwajibkan menyifatinya. Ya, atau oh berarti di sini wala yajibu daf'uha. Berarti wala yajibu tadi adalah tidak wajib kemudian diberikan kepada orang tersebut. Ya yajuzud daf'u idza ghalaba 'ala dhanni sidquhu wala yajibu. Diperbolehkan untuk memberikan barang temuan tersebut kepada orang yang disangka kuat bahwa dia jujur. Ya, akan tetapi perkara itu tidak wajib. Ya. Ini merupakan pendapat dari Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa minhum man yaqulu, dan di antara ulama ada yang mengatakan yajibu daf'uha bi dzikril wasfil mutabiqi. Wajib barang temuan tersebut diberikan kepada orang yang dapat memberikan sifat yang sesuai. Kaqauli Malikin wa Ahmad. Ini merupakan pendapat dari Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad. Wa minha, dan di antara masalah yang mendukung atau kasus yang mendukung permasalahan ini adalah al-ghanimatu, ya, rampasan perang. Idza jaa man yatta'i minha syai'an wa annahu kana lahu. Ya, misalnya ada barang rampasan perang, kemudian datang seseorang yang melakukan klaim bahwa dahulu benda tersebut itu adalah miliknya. Wastaula 'alaihil kuffaru. Ya, tadinya suatu barang itu miliknya, kemudian dirampas oleh orang-orang kafir dalam perang. Ya. Wa aqama 'ala dzalika ma yubayyinu annahu lahu. Ya, kemudian dia dapat memberikan bukti, ya, yang menjelaskan bahwa barang tersebut memang dahulu miliknya. Uktufiya bihi, maka itu cukup baginya, artinya barang tersebut diambil dari ghanimah dan diberikan kepadanya. Wasu'ila 'an dzalika Ahmad, dan Al-Imam Ahmad ditanya mengenai hal tersebut. Waqila lahu, dan ditanyakan kepada beliau, fayuridu 'ala dzalika bayyinatan. Ya, maka apakah ya dikehendaki atau orang tersebut itu harus mendatangkan bukti? Qala, ya, kemudian Al-Imam Ahmad menjawab, labutta min bayanin yadullu 'ala annahu lahu. Ya. Ya, dia harus mendatangkan bayan, ya, penjelasan atau bukti yang menunjukkan bahwa barang tersebut dahulu adalah miliknya. Wa in 'alima dzalika dafa'ahu ilaihil amiru. Ya, dan jika itu diketahui atau terbukti, ya, maka ya pimpinan kaum muslimin itu mengembalikan barang tersebut kepadanya. Warawal Khallalu bi isnadihi, dan Al-Khallal meriwayatkan, ya, dengan sanadnya, Anir Rukaini bin Rabi'i, ya, dari Ar-Rukain bin Rabi' an abihi, dari ayah beliau. Qala, beliau mengatakan, jashiro li akhi farasun bi ainit tamri. Ya, jashiro itu kita lihat jashirul farasu ai syaroda. Maksudnya jashiro kuda, ya, kuda jashiro artinya syaroda, kabur, ya. Maka jashiro li akhi farasun bi ainit tamri. Ya, kuda saudaraku itu kabur, ya, menuju ainut tamr. Faro'ahu fi mirbati sa'idin. Ya, kemudian saudaraku itu melihat, ya, melihatnya, hu, kudanya di tempat kuda, ya, atau penambatan kuda milik Sa'id. Faqala farosi. Ya, kemudian saudaraku mengatakan, yaitu kudaku. Faqala Sa'dun. Tadi Sa'id, ini jadi Sa'ad, ya. Ya. Faqala Sa'dun, maka Sa'ad mengatakan, alaka bayyinatun, apakah engkau memiliki bukti bahwa ini adalah kudamu? Qala, saudaraku mengatakan, la, tidak, saya tidak memiliki bukti bahwa itu kudaku. Walakin ada'uhu fa yuhamhimu. Akan tetapi jika aku memanggil kudaku, ya maka dia akan meringkik. Fada'ahu, maka saudaraku pun memanggil kudanya, fahamhama. Ya maka kuda tersebut kemudian meringkik. Fa'atahu iyyahu. Maka Sa'ad kemudian memberikan kuda tersebut kepada saudaraku. Wa hadza yahtamilu annahu kana lahiqa bil aduwi. Ya, dan ini dalam cerita ini itu ada kemungkinan bahwa ya dahulu ya kuda tersebut di ya ambil oleh musuh. Tsumma dhahara 'alaihil muslimuna. Ya, kemudian ya orang-orang Islam kaum muslimin itu mengalahkan mereka. Wa yahtamilu annahu 'urifa annahu dhallun. Dan juga ada kemungkinan bahwa ya diketahui bahwa kuda tersebut itu tersesat. Fa wudi'a bainat tawab bidhallati. Dan diletakkan bersama dengan ya kuda-kuda lain yang tersesat. Fayakunu kallukototi, maka ini menjadi seperti barang temuan. Wa minha al-ghusubu, dan diantaranya adalah al-ghusub, ya, barang yang dirampas. Idza ulima dhulmal wulati, ya, jika diketahui ya kezaliman dari penguasa. Wa talaba raddaha min baitil mali, ya, kemudian ada orang yang meminta agar hartanya tadi itu dikembalikan dari Baitul Mal. Qala Abu Zinadi, Abu Zinad, beliau mengatakan, kana Umar bin Abdul Aziz yaruddul madzalima ila ahliha bighairil bayyinatil qati'ati. Dahulu Umar bin Abdul Aziz itu mengembalikan ya harta yang dirampas secara zalim kepada pemiliknya tanpa ada bukti yang kuat. Kana yaktafi bil yasiri. Ya. Beliau hanya ya mencukupkan dengan bukti yang sederhana. Idza arafa wajha madzlamati ar-rajuli raddaha 'alaihi. Jika ya Umar bin Abdul Aziz itu mengetahui ya bahwa ya ada bentuk kezaliman yang diterima oleh lelaki atau seseorang, maka beliau mengembalikan harta tersebut kepadanya. Walam yukallifhu tahqiqal bayyinati, dan Umar bin Abdul Aziz ya beliau itu tidak membebaninya dengan ya bukti yang kuat. Ya. Atau dengan ya membuktikan ya bukti yang didatangkan oleh orang tersebut. Lima yu'rafu ya min ghasyamil wulati qablahu 'alan nasi. Ya karena ya telah diketahui atau ya'rifu min ghasyamil wulati qablahu 'alan nasi. Ya karena beliau yaitu Umar bin Abdul Aziz itu telah mengetahui mengenai ya kezaliman penguasa sebelumnya terhadap manusia. Walaqad anfada baitama lil iraqi fi raddil madzalimi. Ya. Dan sungguh beliau itu ya memerintahkan untuk ya mengembalikan harta-harta yang zalim tersebut dari Baitul Mal di Iraq. Hatta humila ilaiha minasyami. Ya bahkan ya kekurangannya itu diambilkan dari Baitul Mal di Syam. Wa dzakara ashabuna annal amwalal maghsubata ma'a qutta'it tariqi wal lususi. Ya para sahabat kami atau ulama-ulama di madhab beliau itu menyebutkan bahwa ya harta-harta yang dirampas ya oleh ya quta'ut tariq, ya perampok dan lusus pencuri, yuktafa min mutta'iha bisifati kalluqatati. Maka dicukupkan bagi orang yang melakukan klaim terhadap harta tersebut, cukup dengan menyifatinya seperti luqatah. Dzakarahul qadi fi khilafihi. Ya, Al-Qadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan pendapat ini dalam kitab beliau Al-Khilaf. Wa annahu dhahiru kalami Ahmad. Ya, dan inilah pendapat yang, atau ini merupakan zahir dari pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك